نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، إذا lanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Masih di pembahasan tentang minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar atas takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Telah kita sebutkan salah satu ayat yang menunjukkan akan pentingnya sabar dan juga keutamaan sabar ketika musibah menimpa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Wallahu bi kulli syai'in alim. Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Tidaklah ada musibah yang menimpa kecuali itu adalah dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya sabar dengan musibah yang menimpanya, beriman bahwasanya musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar dengan musibah tersebut, apa keutamanya? Allah menyatakan yahdi qalbah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ini salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita akan keutamaan sabar, dan sabar itu termasuk di antara bentuk beriman dengan takdir, dan ini rukun iman yang ke-6. Sekarang kita lanjutkan hadith-hadith yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitab At-Tawheed. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wa niyahatu 'alal mayyit. Dan di dalam Sahih Muslim ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perbuatan yang ada pada manusia yang mana dua perbuatan tersebut ini adalah perbuatan kekafiran. Yang pertama adalah afanu fin nasab, mencela nasab. Dan yang kedua adalah wanniyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit. Apa hubungannya hadis ini dengan pembahasan yang sedang kita bahas? Karena tentunya an-niyahah 'alal mayyit yang menjadi syait pembahasan kita adalah an-niyahah 'alal mayyit. Meratapi mayyit, meratapi orang yang telah meninggal dunia ini termasuk di antara bentuk perbuatan yang menafikan kesabaran seseorang. Dan tentunya ketika seseorang tidak sabar, maka di sini menunjukkan ketidakimanannya dia dengan takdir yang telah Allah timpakan. Sehingga ini sangat berkaitan dengan pembahasan kita. Salah satu contoh ketidaksabaran seseorang adalah ketika seorang meratapi mayit. Dan meratapi mayit ini termasuk di antara bentuk ketidakimanan dengan takdir yang telah Allah tetapkan kepada makhluk. Dalam hal tersebut, yakni Al-Syeikh Salih Ibn Fawzan Ibn Abdillah Fawzan, beliau menjelaskan tentang mufradiyah terlebih dahulu sebelum beliau menyebutkan makna al-ijmal al-hadith. Huma yani ayat al-ithnan, maksudnya ada dua perbuatan. Yang ini perbuatan tersebut adalah perbuatan kekafiran, maksudnya kufur dengan takdir, maksudnya tidak beriman dengan takdir yang telah Allah timpakan kepada seseorang. Bihim kufrun ay hatani khoslatani kufrun qa'imun linnas. Dua perangai ini, dua perbuatan ini, yakni al-ta'nu fin nasab yang pertama, mencela nasab, dan yang kedua adalah an-niyahatu al-mayyit. Ini adalah perbuatan kekafiran yang ada pada manusia. Haitsu kanata min a'malil kuffar, di mana dua perbuatan tersebut, mencela nasab serta niyahah al-mayyit, meratapi mayyit ini, adalah merupakan perbuatannya orang-orang kafir. Al-ta'nu fin nasab yani ay al-wuqu'u fihi bil 'aib wa at-tanaqqusi. Mencela. Ya, menjatuhkan kehormatan seseorang, mencelanya dengan cara mencelanya maupun meremehkan orang tersebut. Ya, yani menjatuhkan nasabnya orang lain dengan mencela dan juga meremehkan nasabnya orang lain. Wa niyahatu al-mayyit yani ay raf'u sawti bin nadabi bita'dibi syama'ilihi lima fi dhalika min at-tasakhkhuti 'alal qadari. Niyahal mayit ini adalah merupakan bentuk ketidaksabaran seseorang karena orang yang tertimpa musibah ini raf'us saut, mengangkat suara dengan an-nadab, an-nudab, yakni aduhan-aduhan, keluhan-keluhan, bita'dibi syama'ilihi, dengan menyebut-nyebut keadaannya. Karena pada perbuatan itu, ini terdapat padanya bentuk as-sukut, bentuk kemurkaan, ketidakterimaan, kemarahan dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Sehingga hal tersebut tentunya mengurangi keimanannya. Minat tasakhuti al-qadari. Ini merupakan bentuk murka, bentuk marah, tidak terima dengan takdir. Dan ini tentunya perbuatan yang sangat terlarang. Niyahah telah berlalu hadis bagi kita tentang ancaman niyahah. Ini an-naihatu idza lam tadub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirban min qatran wa dirh min jarab. Seorang yang melakukan niyahah ketika dia tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia kiamat kala akan dibangkitkan dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari timah yang mendidih dan juga pakaian yang terbuat dari kurak. Ini ancaman bagi mereka orang yang masih melakukan niyahah, mati dalam keadaan belum bertobat dari niyahah. Sehingga di sini merupakan dosa besar yang harusnya kita hindari. Al-ma'al ijmali ulil hadith yukhbiru sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamiru fin nasi khoslatani min khisalil kufri la yaslamu minhuma illa man sallamahullah. Makna global hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan akan senantiasa ada pada manusia dua perangai yang termasuk di antara perangai kekafiran. Yang mana manusia itu tidak bisa selamat dari dua perangai tersebut kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Al-ula yang pertama adalah aibul ansab wa tanaqqusuha, mencela nasab serta meremehkan nasabnya orang lain. Ini yang pertama, yang ada pada manusia dan orang itu susah untuk meninggalkannya kecuali orang-orang yang Allah selamatkan dia. Atsaniyah yang kedua, yakni raf'u shauti 'inda al-musibati tasakhufan 'ala al-qadari. Mengangkat suara, mengeraskan suara ketika terjadi musibah sebagai bentuk murka, marah, tidak terima dengan takdir tersebut. Lakin laisa man qama bihi syu'batan min syu'abil kufri yakunu kafiran al-kufra al-mukhrija min al-millati hatta yaquma bihi haqiqatul kufri. Akan tetapi orang yang ada padanya salah satu cabang dari cabang-cabang kekafiran ini kemudian tidaklah dikatakan orang yang kafir, kafir yang meluarkan dari Islam. Tidak mesti ya, orang yang melakukan salah satu dari cabang kekafiran tidak kemudian dia dikatakan orang yang kafir sampai kafirnya itu keluar dari Islam, keluar dari agama ini. Hatta yaquma bihi haqiqatul kufri, sampai ada hakikat kekafiran yang ada pada orang tersebut, baru orang tersebut dikatakan kafir. Tapi kalau hanya baru melakukan salah satu dari cabang kekafiran, salah satu panggil kekafiran, ini belum bisa dikatakan kafir yang sampai mengeluarkan dari Islam. Mungkin seorang boleh mengatakan pada dirinya masih ada sifat kekafiran, pada orang tersebut masih ada sifat jahiliyah, pada orang tersebut masih melakukan perbuatan kekafiran, ini bisa. Tapi kalau difonis orang tersebut kafir, kafir yang keluar dari Islam, maka ini adalah madhabnya Khawarij. Orang-orang Khawarij, ketika mereka itu melihat ada orang melakukan dosa besar, sudah dia itu habis, kafir. Kalau sudah kafir berarti apa? Halal darahnya, sehingga dibunuh. Ya, ini adalah manhajnya Khawarij yang tentunya kita harus hati-hati darinya. Dalam memvonis kafir orang ini harus tentunya melihat hanya, jangan hanya dari satu sisi, tapi lihat sisi yang lain. Sampai tegak bagi dia hujjah dan hakikat kekafiran. Kalau memang dia benar-benar kafir, baru ditegakkan hukum kafir. Tapi kalau belum, tentunya di sana seorang hati-hati. Karena vonis kafir yang dilakukan kepada seseorang, dituduhkan kepada seorang, kalau tidak terbukti, maka vonis tersebut akan kembali kepada dirinya. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab, annahu fihi dalilan ala tahrimin niyahati lima fiha minas sukhti al qadri wa alamis sadri. Bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat dalil haramnya niyahah, haramnya meratapi mayit, karena pada perbuatan tersebut terdapat bentuk kemurkaan dengan takdir, terdapat bentuk ketidakterimaan dengan takdir, wa adamis sabri, dan merupakan bentuk ketidaksabaran seseorang, sehingga imannya ini tentunya ini tidak sempurna ketika seorang tidak beriman dengan takdir. Salah satu buktinya adalah dengan tidak sabar ketika menghadapi musibah, sampai melakukan ekspresi yang menunjukkan ketidaksabaran seorang, sebagai contoh tadi adalah meraung-raung, meratapi orang yang meninggal dunia. Ma yustafadu minal hadis, ini faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, tahrimun niyahati wa annaha min khisalil kufri wa minal kabair. Haramnya niyahah, haramnya meratapi mayit, meraung-raung dalam rangka untuk meratapi mayit. Dan ini termasuk diantara salah satu dari perangai kekafiran dan juga merupakan salah satu dari dosa besar. Sehingga ini bukan perkara yang remeh, tapi ini perkara yang dosa besar, dan bahkan ini termasuk diantara perangai kekafiran yang seorang tentunya harus tinggalkan. Kemudian yang kedua, yang wujub sabri, wajibnya sabar. لأنه إذا حرمت النياحة دل على وجوب ضدها وهو الصبر. Karena apabila diharamkan niyahah, maka di sini menunjukkan akan wajibnya lawannya niyahah. Apa itu lawan niyahah? Yaitu sabar. Sabar sudah kita jelaskan di pertemuan terdahulu. Sabar ini adalah habsun nafsi 'anil jaza'i wal lisan 'anit tashakki wal jawarih 'anil fi'lil muharramah. Sabar ini adalah menahan jiwa, ya, 'anil jaza'i, yakni dari keresahan, keluh kesah, kecemasan, dan juga menahan lisan dari at-tashakki, berkeluh kesah, ya, dan juga menahan anggota badan dari melakukan perbuatan yang diharamkan. Ini sabar. Sehingga tiga aspek harus terpenuhi. Hati kita juga sabar, lisan kita juga sabar dengan cara tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang. Sebagai contoh miyahah tadi, meratapi, meraung-raung apakah yang sejenis dengannya. Dan yang ketiga, anggota badan kita juga ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nanti akan datang penjelasannya di hadis yang selanjutnya tentang contoh-contoh perbuatan yang diharamkan. Sebagai contoh, nanti memukul-mukul pipi ataukah merobek-robek pakaian. Ini ekspresi ketidakterimaan dengan musibah yang menimpanya. Ini semuanya diharamkan. Kemudian ketika anna minal kufri ma la yanqulu 'anil millah, bahwasanya di sana ada perbuatan kekafiran yang tidak memindahkan, maksudnya tidak mengeluarkan dari agama Islam. Di sana ada. Jadi bukanlah suatu hal yang mengherankan ketika seseorang melakukan perbuatan kekafiran tapi dia bukanlah seorang kafir. Dia tidak sampai dihukumnya dengan kafir. Karena di sana memang ada perbuatan yang termasuk perbuatan orang kafir, tapi ketika seorang melakukannya itu tidak kemudian dihukumi kafir. Kemudian yang keempat, yakni tahrimul ta'ni fil ansab wa tanaqqusiha. Haramnya mencela nasab dan meremehkan nasab orang lain. Karena ini termasuk di antara perbuatan kafir dan perbuatan jahiliyah. Yang Islam memperingatkan darinya. Ini selesai hadis yang pertama dalam bab ini. Dan hadis yang kedua dalam bab ini, walahuma 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Laisa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Dan milik keduanya, muslim milik al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man daraba al-hudud. Bukanlah termasuk dari kami. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang dorabal hudud, orang yang mukul-mukul pipi. Maksudnya ketika terjadi musibah, menampakkan ekspresi dengan anggota badan. Ya, bukan cuma dengan ucapan tadi, bukan cuma dengan niyaha, tapi dengan ekspresi anggota badan. Contohnya memukul-mukul pipi. Ini bukan berarti cuma pipi yang dilarang, tapi seluruh anggota badan pun dilarang. Mungkin kalau ada orang yang meratapi jenazah dengan cara memukul-mukul kaki, termasuk dalam pembahasan kita. Ini bukan arah pipinya, bukan, tapi melakukan ekspresi yang menunjukkan ketidakterimaan dengan takdir tersebut. Wasyaqqal jub, dan juga merobek-robek kantong, merobek-robek pakaian maksudnya. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini maksudnya adalah niyahah. Ini tiga perbuatan yang dilarang dalam agama kita, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Laisa minna maksudnya adalah hadza min babil wa'id wa la yanbaghi ta'wiluhu. Ini termasuk di antara bentuk ancaman. Dan tidak sepantasnya seorang mentakwil kalimat ini dengan takwilan-takwilan yang keliru. Ini ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perbuatan yang disebutkan tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Mambarab al-hududa yani khassal khadda li'annahu al-ghalib. Wa illa fadarbu baqiyatil wajhi mithlahu. Di sini dikhususkan dengan khad, yani pipi, karena inilah yang paling dominan. Inilah yang paling sering dilakukan ketika seorang itu tertimpa musibah, yang menjadi sasaran itu pipinya sendiri. Sial apa, terus ucapan-ucapan yang lain. Ini ekspresi yang menunjukkan ketidakterimaan seseorang dengan musibah yang menimpanya, dan di sini menunjukkan ketidakimanannya seseorang dengan takdir. Di sini dikhususkan dengan pipi karena yang sering digunakan itu adalah pipi. Wa illa, dan kalau tidak seperti itu, tentunya memukul seluruh anggota badan selain pipi juga termasuk semisal dengan larangan dalam hadis yang mulia ini. Mungkin kalau ada yang memukul-mukul dada seperti King Kong, ya, ketika terjadi musibah, sama. Memukul-mukul kaki, ya, memukul-mukul tembok, ataukah yang lainnya juga sama. Ini yang diarahkan ini adalah ekspresinya yang menunjukkan ketidaksabarannya, bukan yakni khusus dari anggota badan tertentu, bukan. Wasyaqqal juyub, al-juyub yani jam'u jayb, Juyub adalah bentuk jamak dari jaib. Dan jaib ini adalah madkhalur ra'si minas thawb, tempat masuknya kepala. Ya, pakaian ya, yang di sini maksudnya sesuatu yang berlubang yang biasa dimasuki oleh kepala dari pakaian yang ada. Ya, cuman biasa jaib itu diartikan dengan kantong. Ya. Wadatu an-nuquda fil jaib. Aku meletakkan uang di kantong biasanya. Maksudnya pakaian ya. Ala kulli hal, di sini bukan jaib ataukah apapun yang menjadi sasaran, tapi di sini maksudnya adalah sekali lagi tadi melakukan ekspresi yang menunjukkan ketidakterimaan dengan musibah, ketidaksabaran dengan takdir tersebut. Misalkan seseorang bukan merobek-robek jaibnya tadi, tapi merobek-robek apa namanya lengannya, merobek-robek bagian ujung bajunya, ini juga sama. Termasuk dalam larangan di sini bukan berarti si larangan itu khususnya untuk jaib saja, tapi untuk seluruh pakaian. Menghambur-hamburkan harta ini termasuk di antara bentuk yakni larangan dalam hadis yang mulia ini. Wa da'wa bid'ah jahiliyah yakni min wa hiya an-nadab. Ya, an-nudbu 'ala al-mayyit wa ad-du'a bil wail wa thubur. Yakni ratapan, penyesalan terhadap mayit dan juga doa, maksudnya seruan-seruan dengan seruan al-wail, celaka, binasa dan juga kubur, kutukan-kutukan kepada dirinya. Dan terkadang orang-orang ketika ditinggal meninggal oleh salah satu anggota keluarganya, dia kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak seharusnya diucapkan, mungkin dengan mengatakan nanti kalau suami saya meninggal, saya mau hidup sama siapa, saya mau makan apa dan seterusnya. Ini ucapan-ucapan yang dilarang. Karena di sini menunjukkan ucapan ketidakterimaan dengan musibah dan ketidakimanan dengan takdir. Al-ma'al ijmalil hadis, mana global dari hadis ini, anna rasul sallallahu alaihi wasallam yatawa'adu man fa'ala syai'an min hadhihi al-umur. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada orang yang melakukan sesuatu dari perkara-perkara ini tadi. Yang pertama, darbul hudud wa syaqqul juyub wa da'wa bid'al jahiliyah. Rasulullah langsung. Li'annaha mustamilatun 'ala tasakhuti 'ala Rabbi wa 'adadi sabri wal wa 'adadi sabri wajib. Karena perbuatan tersebut itu tercakup padanya bentuk kemurkaan kepada Rabb. Kemarahan kepada Rabb, ketidakterimaan kepada Rabb dan tidak sabarnya tidak melakukan kesabaran yang wajib, wa 'adamu sabri wajib. Walitirari bin nafsi man min laqmil wajhi, dan juga memadaratkan dirinya, membahayakan dirinya dengan cara memukul-mukul, menampar-nampar wajah, memukul-mukul pipi tadi. Wa itlafil mal, yakni menghilangkan harta bisyaktisya, merusak harta dengan cara merobek-robek pakaian. Wa tamziqiha, dan juga merobek-robeknya. Ya, wa du'a bil wail wa thubur, dan juga berdoa yakni mengucapkan, menyeru dengan seruan-seruan wail dan juga thubur, kecelakaan maupun kutukan-kutukan. Wa tadhallumi minallahi ta'ala, dan menganggap di sana ada kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini suatu perbuatan yang jelas-jelas dilarang di dalam syariat kita. Munasabatul hadits lil bab anna fihi dalilan ala tahrim at-tasakhuti min qadrillahi bil qali wal fi'li, min qadarillahi bil qali wal fi'li, wa anna dhalika min kaba'iriz dzunub. Kesesuaian hadits ini dengan bab bahwa dalam hadits yang mulia ini terdapat dalil haramnya at-tasakhut, haramnya murka, haramnya marah dengan takdir Allah dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dan bahwasanya perbuatan itu termasuk di antara kaba'irudz dzunub, termasuk di antara perbuatan dosa yang besar. Ini perkara yang sangat jelas. Kemudian kita lanjutkan di mana istafad min hadits, fa yang diambil dari hadits yang mulia ini, yang pertama adalah tahrimut tasakhuti min qadarillahi bil qali wal fi'li aw al fi'li wa annahu min al kaba'ir. Haramnya murka dengan takdir Allah, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan, dan bahwasanya perbuatan itu adalah termasuk di antara perbuatan dosa besar. Kemudian yang kedua ini wujubus sabri 'indal musibati, wajibnya bersabar ketika tertimpa musibah. Dan yang ketiga ini wujubu mukhalafatil jahiliyah li'anna mukhalafatahum min maqasidis syari'i al-hakim. Wajibnya menyelisihi jahiliyah. Wajibnya menyelisihi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Karena menyelisihi mereka, orang-orang jahiliyah, ini termasuk diantara maksud syariat yang bijak. Sehingga Allah mencela kepada mereka orang-orang yang berhukum dengan hukum jahiliyah, lebih mengambil tradisi-tradisi jahiliyah dibandingkan dengan apa yang Rasulullah datang dengannya. Allah menyatakan afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah kalian berharap hukum jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang kalian harapkan? Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Dan siapakah yang lebih bagus? Yaitu hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berjahili. Al-Maidah ayat yang ke-10. Ini ayat yang sangat jelas yang mencela tentang keadaan jahiliyah. Islam datang dalam keadaan sempurna, menghapuskan tradisi-tradisi jahiliyah yang dilarang, yang membahayakan, ataukah yang menunjukkan ketidakridhaan seseorang dengan takdir yang telah Allah timpakan kepadanya. Kemudian hadis yang selanjutnya ni wan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna 'idhama al-jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sakhat. Hasanahu at-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala bersama dengan besarnya bala, besarnya musibah. Semakin besar musibah yang menimpa, ketika seorang sabar tentunya ya, ketika seorang ridha dengan musibah tersebut, akan semakin besar pula pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika cinta dengan suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan coba mereka. Allah akan timpakan kepada mereka musibah, ujian. Faman radhiya, maka barang siapa yang ridha dengan musibah tersebut, dengan ujian tersebut, falahu ridha, bagi dia keridhaan dari Allah. Wa man sakhata falahu sukhtu, dan barang siapa yang murka dengan musibah tersebut, dengan ujian tersebut, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Hasanu at-Tirmidzi. Hadis ini hasan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. عظم الجزاء مع عظم البلاء بكسر العين وفتح الضاء عظا. Ini maksudnya adalah man kana ibtila'uhu a'zama fajaza'uhu a'zama. Barang siapa yang balanya itu besar, maksudnya musibah yang dia rasakan itu besar, maka balasannya, pahalanya juga akan besar. Ini maksudnya. Faman radiya, barang siapa yang ridha, maksudnya bima qadahu Allah wa qaddarahu alaihi min al-ibtila. Ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan Allah takdirkan dari musibah-musibah, bala-bala yang Allah timpakan tersebut. Bima ditafsirkan dengan min, bima min al-ibtila. Ridha dengan cobaan, dengan bala, dengan musibah yang Allah putuskan dan Allah takdirkan kepada dia. Ridha dengan hal tersebut. Falahur ridha, yani ridha min Allah, maka bagi dia keridhaan, maksudnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, jazaa'u wifaqa. Keridhaan dari Allah dengan Allah memberikan balasan yang sesuai, balasan yang pantas dari perbuatannya tersebut. Wa man sakhata bi kasri al-kha. Sakhita, ya. Wasukhtu maksudnya adalah al-karahiyatu li syai' wa adamir ridha bihi. Sukhtu ini adalah karahiyatu li syai', benci dengan sesuatu dan tidak ridha dengan sesuatu tersebut. Falahu sukhtu, yani ay minallahi 'uqubatan lahu. maka bagi dia kemurkaan, maksudnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk uqubah, sebagai bentuk hukuman, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang murka tersebut. Al-ma'na al-ijmali li hadits, ma'na global dari hadits yang mulia ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna 'azamata al-ajri wa kathrata al-thawab ma'a 'idami ibtila, ma'a 'idami al-ibtila'i wal imtihan alladhi yajri 'ala al-'abdi fi hadhihi ad-dunya idza sabara wa ihtasaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya besarnya balasan dan banyaknya pahala ini besarnya bersamaan dengan besarnya bala, besarnya musibah dan besarnya ujian, cobaan yang terjadi pada seorang hamba di dunia ini. Idza sabara wa ihtasaba, tentunya ketika dia sabar dan ihtisab berharap pahala dari Allah, akan semakin besar pahalanya. Tapi kalau tidak sabar, tidak ihtisab, maka ini sudah sengsara dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Wa anna min alamati mahabbatillahi li'abdihi ayyabtaliyahu, dan bahwasanya termasuk di antara tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bala kepadanya. Allah akan menimpakan musibah kepadanya, menimpakan cobaan kepadanya. Fa in radiya bi qada'illahi wa qadarihi 'alaihi wahtasaba al-ajra wa thawaba wa ahsana dhanna bi rabbihi radiyallahu anhu wa athabahu. Maka apabila seorang hamba itu ridha, seorang hamba itu ridha dengan qada dari Allah, dengan ketetapan dari Allah dan takdir dari Allah, kemudian dia berharap pahala, berharap balasan, berharap pahala dari Allah dan berbaik sangka kepada Rabb-nya radhiyallahu anhu wa athabahu, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan memberikan pahala kepadanya. Wa in tasakhata qada Allahi wa jazia lima asabahu sakhata Allahu alaihi wa 'aqabahu. Kalau seorang hamba itu murka dengan qada dari Allah, dengan keputusan dari Allah, kemudian dia jazi'a lima asabahu, berkeluh kesah dengan apa yang menimpanya, sakhitallah 'alaihi wa 'aqabahu, maka Allah akan murka kepadanya dan akan menimpakan iqab, menimpakan siksaan, menimpakan hukuman kepadanya. Ini makna yang sangat jelas dari hadis yang mulia tersebut. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, أن فيه بيان علامة محبة الله لعبده وبيان حكمته فيما يجريه عليه من المكاره. Bahwasanya dalam hadis yang mulia ini terdapat padanya penjelasan akan tanda kecintaan Allah kepada hamba dan penjelasan akan hikmah dari apa yang terjadi terhadap hamba tersebut berupa perkara-perkara yang tidak disukai. Hikmahnya adalah tadi, Allah akan ridha kepada orang tersebut, Allah akan semakin besar memberikan pahala kepada orang tersebut ketika seorang itu ridha, sabar dengan musibah yang menimpanya. Ini jelas ya? Mayustafadu minal hadith, faedah yang berbeda dari hadith yang mulia ini, yaitu yang pertama, bayanu alamati mahabbatillah li'abdi wa hiya al-ibtila. Penjelasan akan tanda kecintaan Allah kepada hambanya, yaitu Allah akan menimpakan bala, Allah akan menimpakan musibah kepada seorang hamba tersebut. Sehingga, kalau ada musibah tentunya tidak pantas kita berkeluh kesah. Tapi kita harusnya minimalnya itu sabar. Minimalnya sabar. Sabar itu minimal. Maksimalnya bersyukur. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena Allah berarti masih senang dengan kita. Jadi ya, para ulama itu membuat tingkatan-tingkatan. Yang paling rendah itu sabar. Kemudian ihtisab yang kedua, berharap pahala. Kemudian selanjutnya nanti sampai bersyukur. Yang paling tinggi adalah bersyukur. Ketika musibah, saya bersyukur. Karena bersyukur bahwasanya Allah cinta dengan dia. Bersyukur karena Allah tidak menimpakan musibah ini lebih berat dari apa yang dia rasakan. Ya. Ini yang paling mulianya. Tapi minimalnya tadi, sabar dengan musibah yang menimpa yang tersebut. Kemudian kedua, wasfullahi bil mahabbati wal ridha wassukhti ala ma yaliqu bi jalalihi. Jadi persifatan Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah. Allah itu punya sifat cinta. Dan juga Allah punya sifat ridha, Allah juga punya sifat murka. Tentunya semuanya itu sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaannya Allah. Jadi hadis ini menetapkan tiga sifat bagi Allah, sifat mahabbah, sifat ridha dan sifat as-sukhut. Tentunya sifat ini tidak boleh kita samakan dengan sifatnya makhluk, karena Allah itu sifatnya itu sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaannya. Kemudian ketiga ini isbatul hikmatillahi fi af'alihi, penetapan akan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian yang keempat ini anna jazaa'a min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ini tentunya bisa diambil dari hadis tersebut tadi. Ketika seorang itu menimpa, tertimpa musibah, semakin besar musibahnya, maka balasnya itu sesuai dengan jenis amalnya tadi. Semakin besar pula pahalanya, semakin besar pula balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang sabar dan ridha dengan musibah tersebut. Kemudian yang kedua, al-hafdhu 'ala as-sabri 'ala al-masa'ib, anjuran untuk bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpa. Kemudian yang keenam, ini andal insana qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lahu, bahwasanya manusia terkadang dia benci dengan sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik untuk dia. Sebagai contoh musibah, musibah tidak ada seorang pun yang senang dengan musibah. Semua orang pasti benci dengan musibah. Tapi terkadang kebencian kita dengan musibah itu adalah lebih baik bagi kita. Demikian pula seorang itu tidak akan ada yang senang untuk berjihad, karena ini berat ya, mengorbankan jiwa dan raganya, hartanya dikorbankan. Tapi barangkali yang kita benci tersebut adalah baik untuk kita. Oleh karena itu berkaitan dengan masalah qital tadi, perang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum qital wa huwa kurhul lakum." Telah diwajibkan atas kalian berperang meskipun itu adalah kalian benci. Meskipun perang itu adalah kalian benci dengannya. Tapi Allah menyatakan, "Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Barangkali sesuatu yang kalian benci itu adalah baik untuk kalian. "Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum." Dan barangkali ketika kalian cinta dengan sesuatu itu adalah jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidaklah mengetahui. Demikian juga dengan musibah. Musibah juga terkadang menimpa kita dalam keadaan kita tidak senang. Tapi tentunya ketika seorang itu sabar, seorang itu beriman dengan takdir, dia akan sabar berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun awalnya kita tidak senang, tapi yakinlah kalau ini adalah baik untuk kita. Karena ini adalah merupakan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika Allah masih menimpakan musibah kepada kita. Allah masih memperhatikan kita. Nah, hadis yang terakhir dalam bab ini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah." Dan Rasulullah SAW juga bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukuman bagi dia di dunia. Wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan kepada hambanya, amsak 'anhu, maka Allah akan tahan dia dari musibah, dari hukuman, dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah, sampai Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hukumannya tersebut, balasannya tersebut di yaumul qiyamah kelak, dengan balasan yang berlipat tentunya. Ini hadis akhrajahu Tirmizi, nomor hadis 2398, Ahmad dan juga Al-Hakim serta yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Ini jelas hadis yang menunjukkan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya tadi, ya, bahwasanya termasuk di antara tanda kecintaan dari Allah yang tadi sudah hadis yang sebelumnya adalah Allah menimpakan musibah kepada seseorang. Di sini disebutkan lebih jelasnya lagi, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman di dunia. Hadal hadithu walladhi qablahu rawahu ma'at-Tirmidzi bi sanadin wahidin wa sahabiyyin wahid. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya ini sama-sama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan satu sanad dengan sahabat yang sama satu. Ini sahabat siapa tadi? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. ولذلك جعلهما المؤلف كالحديث الواحد. Oleh karena itu muallif rahimahullahu ta'ala menjadikan dua hadis ini seperti satu hadis. Masih rentetan, masih sambungan dengan hadis yang sebelumnya. Karena sahabatnya sama, perawinya juga sama. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Anjala lahu al-'uqubata fid dunya, maksudnya adalah ay yanzilu bihi al-masa'ib lima sadara minhu minadh-dhunub, fayakhruju minha wa laysa alayhi dhanbun. Allah akan segerakan bagi dia hukuman di dunia, maksudnya adalah Allah akan turunkan kepada dia musibah. Lima sadara minhu minadh-dhunub, di sini ma ditafsirkan dengan min, karena dosa-dosa yang muncul dari dia. Ketika seorang yang Allah cintai melakukan perbuatan dosa, Allah akan segera hukuman di dunia, dinampakkan langsung. Ya. Maka dia keluar dari dunia tersebut dalam keadaan sudah tidak memiliki dosa, karena Allah sudah segerakan hukumannya di dunia. Ini maksud dari ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Ya. Amsaka anhu bidhanbihi, yani ay akhara anhu 'uqubata dhanbihi. Allah akan akhirkan, Allah akan tangguhkan hukuman terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan di dunia. Allah akan tanggungkan di akhirat kelak, baru Allah akan timpakan hukuman tersebut. Nah, yuwafi bihi bi kasril fa, ini mabni lil fa'il, mansub bi hatta, mansubnya dengan hatta, hatta yuwafi bihi, ini maksudnya dengan hatta ya. Jadi maksudnya adalah ay yaji'u yaumal qiyamati mustaghfiran dhunubi fa yastaghfi ma yastahiqquhu min al-'iqab. Akan datang di yaumul qiyamah kelak dalam keadaan penuh dengan dosa, sehingga orang tersebut pun akan ditunaikan iqab. Ya. Di sini ma tafsirkan dengan minal iqab. Ma yastahiquhu minal iqab. Akan ditunaikan iqab, akan ditunaikan siksaan, hukuman sesuai dengan apa yang dia berhak mendapatkannya. Ya. Al-ma'al ijmali lil hadith, ma'al global dari hadith ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna alamata iradatillahi al-khaira bi'abdihi. Kemudian ada sedikit kesalahan di sini ya. Mu'ajalatuhu bil'uqubati ala dhunubihi. Karena di sini mu'ajalatuhu sebagai khabar dari anna. Anna alamata iradatillahi al-khaira bi'abdihi mu'ajalatuhu bil'uqubati ala dhunubihi fid dunya hatta yakhruj minha wa laysa alayhi. Wa laysa alayhi dhanbun yuwafi bihi yawmal qiyamah. Ini sebagai khabar dari anna. Anna alamata iradatillahi al-khaira bi'abdihi mu'ajalatuhu bil'uqubati ala dhunubihi fid dunya hatta yakhruj minha wa laysa alayhi dhanbun yuwafi bihi yawmal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya termasuk dari tanda Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada hambanya adalah dengan Allah menyegerakan hukubah, menyegerakan hukuman terhadap dosa-dosa yang dilakukan di dunia sampai dia keluar dari dunia tersebut dalam keadaan tidak memiliki dosa yang akan ditunaikan di umurnya sekalian. Lianna man husiba bi'amalihi ajilan khaffa hisabuhu fil ajili. Karena orang yang sudah dihisab amalannya ajilan, dengan disegerakan maksudnya di dunia, khaffa hisabuhu fil ajili, niscaya hisab, hisabnya itu akan ringan di masa yang akan datang, maksudnya di akhirat. Wa min alamati iradati syarri bil abdi alla yujaza bidhunubihi fid dunya hatta yaji'a yawmal qiyamati mustaghfiran dhunubi wa wafiha fayujaza bima yastahiqquhu yawmal qiyamah. Dan termasuk di antara tanda Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan kepada seorang hamba, yakni Allah membiarkan dosa-dosanya di dunia. Allah membiarkan dosa-dosanya di dunia dengan istidraj ya, sampai dia datang di yaumul qiyamah kelak dalam keadaan memenuhi dosa-dosanya. Kemudian Allah akan tunaikan hukumannya tersebut di yaumul qiyamah kelak dengan apa yang dia pantas untuk mendapatkannya. Ini makna global dari hadis yang mulia tersebut. Munasabatul hadis lil bab anna fihi al-hafz 'ala as-sabri 'ala al-masa'ib war-ridha bil qadari li'anna dhalika fi salihil 'abdi. Bahwasanya dalam hadis yang mulia tersebut terdapat padanya anjuran untuk bersabar terhadap musibah-musibah dan ridha dengan takdir. Karena hal itu terdapat pada kebaikan seorang hamba fi salihil 'abdi. Ma'istafal ma'ani fa'il yang dibayang dari hadis yang mulia ini, itu yang pertama adalah alamatu iradatillahi al-khaira bi'abdihi mu'ajalatuhu. Ini benar kasihnya. Mu'ajalatuhu bil'uqubati ala zunubihi fid dunya. Tanda Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba adalah dengan menyegerakan hukuman. Menyegerakan hukuman terhadap dosa-dosanya di dunia. Ya. Ini yang pertama jelas. Apa yang kita sebutkan tadi sebelumnya. Kemudian yang kedua, ini alamatu iradati syarri bil abdi alla yujaza bidhanbihi hatta yuafa bihi yawmal qiyamah. Termasuk di antara tanda Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kejelekan kepada seorang hamba adalah Allah tidak memberikan balasan dosa-dosanya di dunia, maksudnya sampai nanti Allah akan menunaikan hukumannya tersebut di yaumul qiyamah kelak. Kemudian yang ketiga, al-khawfu min as-sihhati ad-da'imati an takuna 'alamat asy-syarr. Hendaklah seorang itu takut. Seorang itu khawatir kalau terus-menerus sehat. Ya. Sudah banyak melakukan perbuatan dosa tapi kok tidak pernah ditimpakan musibah. Ini harus takut, khawatir yang seperti ini. Jangan kemudian menang-menang, saya berarti orang yang disayangi oleh Allah, saya tidak pernah sakit. Ini keliru seperti ini. Harusnya seorang itu al-khawf min as-sihhati ad-da'imati, seorang itu khawatir ketika terus-menerus sakit. Terus-menerus sehat ya, tidak pernah sakit. Ya. Kalau-kalau ini adalah merupakan tanda kejelekan untuk orang tersebut. Allah tangguhkan hukumannya, dia mungkin makhluk. Alhamdulillah. Tapi kalau ditimpa sakit, ya, meskipun itu hanya tertusuk duri ya, ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Tertimpa musibah, ya, ketika kita melakukan perbuatan dosa langsung ditegur, maka ini merupakan tanda kebaikan. Allah mengingatkan kita supaya kita sadar dengan perbuatan dosa kita. Kita tinggalkan. Ya. Tapi kalau seorang terus menerus sehat, tidak pernah ditimpa oleh kesia, maksudnya tidak pernah ditimpa oleh musibah, tidak pernah ditimpa oleh sakit, ini khawatir harusnya. Ya. Karena barangkali ini merupakan tanda kejelekan. Karena Allah biarkan kita dalam perbuatan dosa yang kita lakukan, soalnya di yaumul qiyamah kelak baru Allah akan timpakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita, ataukah bahkan lebih. Nah. Kemudian keimanan yang ditanbih ala husnul dhanni billahi wa raja'ihi fi ma yaqdihi Allahu 'alaihi minal makruh. Peringatan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berupa perkara-perkara yang dia tidak sukai. Ya. Di sini fi ma minal makruh. Jadi perkara-perkara yang dia tidak suka yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada orang tersebut. Harusnya seorang itu berbaik sangka kepada Allah. Meskipun kita tidak suka dengan apa yang telah Allah timpakan kepada kita, berbaik sangkalah kepada Allah. Barangkali ini adalah merupakan hukuman yang Allah segerakan di dunia sebagai bentuk kebaikan dari Allah kepada kita. Kemudian yang kelima, ini annal insana qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lahu. Waqad yuhibbu syai'an wa huwa syarrun lahu. Bahwasanya manusia terkadang dia benci dengan sesuatu pada sesuatu itu adalah baik untuk dia. Dan terkadang seorang itu cinta dengan sesuatu, suka dengan sesuatu pada sesuatu itu adalah jelek untuk dia. Sebagai contoh tadi, sehat tentunya orang senang ya, tidak ada orang yang ingin sakit. Barangkali sehat terus-menerus tadi adalah merupakan tanda kejelekan. Padahal dia sudah banyak melakukan perbuatan dosa tapi ternyata tidak juga kunjung musibah datang. Jadi ini harusnya khawatir, barangkali ini adalah merupakan tanda kejelekan. Seorang itu tentunya ketika tertimpa musibah tidak akan senang. Tapi barangkali dengan tidak senang ini adalah merupakan tanda kebaikan dari Allah yang Allah berikan kepada kita berupa Allah menimpakan hukuman di dunia, tidak di akhirat. Kemudian yang keenam, yakni al-hafu ala sabri al-masaibi. Yakni anjuran untuk senantiasa sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa. Dengan ini selesai dari pembahasan al-imanu. Yani minal imani billah as-sabru al aqdarillah, termasuk dari bentuk keimanan kepada Allah adalah sabar dengan takdir-takdir Allah. Insyaallah untuk pembahasan masalah riya kita lanjutkan pertemuan insyaallah. Allah taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.